Sejak jumpa dia di suatu pesta, oh apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai gara. Senyummu sungguh merawan, ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Ay, ay, ay, hatiku tergoda, ay, ay, ay, sungguh mempesona, ay, ay, ay, saat memandangmu hati bergetar. Ay, ay, ay, kau sungguh jelita, ay, ay, ay, tak dapat ku lupa, ay, ay, ay, padamu aku benar-benar cinta. Ay, ay, ay, hatiku tergoda, ay, ay, ay, sungguh mempesona, ay, ay, ay, saat memandang.